Lainnya naon lain teh? Naon liur ning liur kunaon? Harga beas euy ayeuna sakieu kamari mapan sakitu. Nah. Harga minyak kamari sakitu ayeuna sakieu. Naik terus mah. Naik terus. Allah. Jeung teu paralungkung. Sabar. Ieu atuh euy barang hakan teh batur umum. Sing umum. Kamu bubur caung. Jagung. Gunung leuweung sawah laut lah tapi ku kawas ka kawasan mah bisa jadi gede pan pan beuli ge teh siga urang mah geser tanah dua rupa buruan ka tanah leuwih di BTN mana mah teu kagok pulau yang kawasan geranya mangepol lalu pade copot luana wani nyorongot sien kalakah dicopot tapi hancina jalan matre maklama ditekor tengadon malik ngambek lalu ingkalak nusama daripada lu bener sakit jalan matre tanya meren iya mah dari suku doona kan namun dibanding-banding jalan matre pan beda jal maleutik kabeungna paling kejo eta oge Senin Kemis mari saukur jeung buncis kapan abah eon jal mah gede malampah loba nu teu hade asa gede sagala ge hayang nu gede hirup sangsara arik kudu maok makelanan mikir-mikir heula tapi nu beunghar nu sagala aya malingan duit nagara mani teu gagap ka daerah nu leutik jalma malarat loba keneh nu lalakeun salat mending ngadegdeg ampir rek wae lamun rek ngalakukeun maksiat bakat kusieun. Hari nu gede konglomerat loba nu jarani bangsat moral bejat di manrenghat nu gede konglomerat loba nu jarani bangsat harga krisis moneter ku dolar rupiah teler nu letik gogoro bukan si gajah air kasahatan meletik kuburu bukan si gajah air kasahatan anu loba duit di bank ngadadak marli udang loba oknum arah jadah paresta narimbun barang loba oknum arah jadah paresta narimbun barang sembako kemana aku sembako bingung cingoko cicing di kudang nugel orang mengomel sembako bingung cingoko cicing di kudang nugel loh tak kudang nama di mana dengan hari jumat bapak minggu lamun kekayaan kieu sesehakan aya keneh jelema nu nimbul jager memberan mikir seletik kersusah sok dia songken tak minyak tak keas giling paling ngadar yang lain ngantai-ngantai di toko ngajadok-ngajadok sudah kira-kira kelebok kemana nama kami kesedah suka ya berduk yewe lakon tembak jarma letik masih gasirem mes-mes katinca mes-mes katinca kecing sabar wae selamanya hayang nyocok nangguran mau orang lebih deket kabusti dah hirup kapan muter muter suka disuk pake oma orang ayah di luhur namun ke si luhur oma sing eli ulas tiga nugelo anu dongeng kentan kurang sadar, kurang sadar. Dalam detik masih kasirem, mas katinca, mas katinca. Nah, itu di kuring masa kita lah. Namun kuring kurang ada nyarita, hampurawai dah kurang sekolah. Lain dah yang sekolah dapat buah, yang sekolah tak sekolah duit. Sekolah yang namun kudu duit, dah utuh pacaran nomor dua. Sama benten lah bisa diatur kudana. Apun ten kapa papa panik pedang kau lah kasih gung, dah iya macam beja. Tapi lamun sebener dia beja paingan atuh loba mahasiswa anu beres kuliah jadi sarjana tapi uteukna siga anu katincang.